istiqamah untuk mempelajarinya ikhwati fillah, maka seluruh penjelasan dari awal sampai akhir sesungguhnya berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Telah kita lalui beberapa poin pembahasan dari kalimat ini atau dari risalah ini. Yang pertama, beliau membahas tentang al-usul ats-tsalatsah, tentang tiga permasalahan yang sangat mendasar. Kenapa dikatakan tiga permasalahan yang sangat mendasar? Karena tiga perkara inilah yang akan menentukan kebahagiaan Anda di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Yang tanpa Anda mengenal tiga perkara ini, Anda tidak akan ada harapan bahagia di tiga tempat yang pasti kita lalui di dunia, di alam barzakh, dan di yaumul kiamah. Mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menentukan kebahagiaan Anda. Bagaimana Anda akan bahagia kalau Anda tidak mengenal Rabb, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling sempurna kebahagiaannya ikhwan, orang yang paling mengenal Allah, sehingga dia akan sempurna dalam mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak akan berbahagia seandainya kita tidak mengenal dinul Islam yang merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menata kehidupan kita dengan risalahnya. Dan risalah Allah sebagaimana pemiliknya, risalah yang adil, Allah zat yang ma'adil, risalah yang penuh dengan hikmah maslahah karena Allah Al-Hakim, risalah yang penuh dengan ilmiah, sifat ilmiah karena Allah Al-Alim, sehingga risalah ini risalah yang kamilah, yang syamilah, yang hakimah, risalah yang benar-benar akan mengantarkan manusia dia menegakkan kehidupan sebaik-baiknya. Demikian pula ikhwani fillah, kita tidak akan bisa berbahagia kecuali dengan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang menuntunkan dan mengajarkan bagaimana prakteknya tentang dinul Islam yang diturunkan Allah, yang wujudnya Al-Quranul Kirim. Tanpa kita mengenal Rasulullah, kita tidak akan bisa mengenal Allah dan mengenal Islam. Maka mengenal tiga perkara ini mutlak. Tidak boleh seorang pun bodoh tentang tiga perkara ini. Di alam barzakh, kebahagiaan manusia ditentukan dari kemampuan dia menjawab pertanyaan dua malaikat tentang tiga perkara itu, man robuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia binasa, alamat kecelakaan selama-lamanya. Dan keselamatan di akhirat ditentukan dengan kemampuan dia menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Sehingga kata dikatakan Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama kampung akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang dia selamat di alam barzakh, maka semua perjalanan ke depannya itu lebih gampang, lebih mudah. Wa man lam yanju, barang siapa yang tidak selamat di alam barzakh, fama ba'dahu asyaddu min, hari-hari setelahnya kesulitan yang lebih besar bagi dia. Sehingga kebahagiaan dia di kampung akhirat sangat ditentukan kebahagiaan dia di alam barzakh. Dan kebahagiaan di alam barzakh ditentukan dengan ketika dia di dunia bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasul, bagaimana mengenal dinul Islam, sehingga tiga perkara ini perkara mutlak yang tidak boleh seorang dia bodoh tentang perkara tersebut. Kemudian pada bab yang kedua ikhwan, beliau menjelaskan tentang asruddin wa qaidatuh, tentang pokok perkara atau asas agama dan kaidahnya. Dan yang dimaksudkan beliau ingin menjelaskan hakikat makna kalimat la ilaha illallah, sehingga beliau katakan asruddin wa qaidatuh isnan, ini dua perkara yang telah kita lalui, yang isinya penjelasan tentang kalimat la ilaha dan penjelasan tentang kalimat ilallah. Kemudian ikhwan, bab yang ketiga, dan sekarang kita masuk pada bab yang ketiga ini adalah syurutu la ilaha illallah. Apabila kita telah difahamkan bahwa kalimat ini fadluha azimah, kalimat ini keutamaannya sangat besar, sangat agung. Akan tapi ikhwani fillah, tidak akan mendapatkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut. Bukankah kita telah diajarkan pula bahwa tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia ucapannya itu bermanfaat bagi dia? Apa buktinya ikhwan? Tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ucapannya itu manfaat buat dia. Apa buktinya ikhwan? Bagaimana kemarin? Apa buktinya orang, tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ucapannya bermanfaat bagi dirinya? Apa buktinya ikhwan? Jangan malu-malu. Antum tahu enggak mau jawab? Contohnya banyak, yang satu aja tapi jelas gitu. Ya antum, adiknya Anif, kakaknya antum, kakak adiknya antum. Sudah kita sering ulang-ulang, sering kita sebutkan apa? Yang tas gitu loh. Ah, Ihsan. Sudah nyerah ya kawan? Ah, sudah. Tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ucapannya manfaat buat dia. Apa ya kawan? Yang kalau antum menjawab orang akan sepakat dan tidak akan memprotes Anda. Sudah? Orang munafik. Orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan. Maka dia dihukumi sebagai seorang muslim di dunia. Akan tapi orang munafik di alam kuburnya, dia termasuk kelompok yang mana ikhwan? Termasuk kelompok yang ketika ditanya oleh dua malaikat, ha ha la adri, ha ha la adri, gak tahu. Sami'tun nas yaqulun, aku dengar manusia mengucapkan dan aku pun mengucapkan. Padahal waktu di dunia dia adalah orang yang sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut, bahkan kadang-kadang dengan sumpah-sumpah Idza ja'aqal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan sumpah, dia dengan penuh penekanan, dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Akan tapi orang munafik, Allah tahu hatinya sesungguhnya tidak seperti yang ada di lisannya. Sehingga Allah katakan, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Dan Allah bersaksi, Allah menjadi saksi ya Muhammad, orang-orang munafik adalah para pendusta. Sehingga kenapa orang munafik ucapannya tidak bermanfaat? Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Karena mereka sekedar mengucapkan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Oleh karena itulah kalimat ini hanya akan bermanfaat apabila memenuhi syurut, memenuhi syarat-syaratnya. Telah kita sebutkan secara global syurutu la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama sab'ah, ada 7. Ada yang hafal ikhwan? Yang pertama Ashar. Iya, yang pertama al-ilmu. Yaitu berilmu. Yang kedua al-yaqinu, yakin. Yang ketiga al-ikhlas, ikhlas. Yang keempat as-sidqu. Yang kelima apa? Al-mahabbah. Yang keenam al-inqiyad. Yang ketujuh al-qabul. Sekarang pertanyaannya, ada enggak dalil ayat atau hadis yang mengatakan syurutu la ilaha illallah sab'ah? Bagaimana? Ada enggak dalil yang mengatakan syurutu la ilaha illallah sab'ah? Syarat la ilaha illallah itu adalah 7. Ada enggak hadisnya? Ayatnya? Berarti Anda ahlul bid'ah, iya. Suka membuat-buat ini. Ngarang-ngarang. Bagaimana? Apa jawabannya, Kwan? Hah? Dalam rangka apa? Hah? Sekarang saya mau tanya sama antum. Umat Islam sekarang ini ada enggak pelajaran bahasa Arab nahwu sorof? Ada enggak? Hah? Ada. Ada enggak? Ada. Pertanyaannya sekarang, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah enggak Rasulullah mengajari atau mengadakan daurah nahwu sorof terhadap para sahabat? Ada enggak? Enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Sekarang ada enggak ulama satu saja yang mengatakan bahwasanya ilmu nahwu sorof adalah ilmu bid'ah? Hah? Ada enggak? Sehingga mereka mengingkari keras-keras adanya ilmu nahwu sorof. Ada enggak? Enggak ada. Terus dari mana atau kenapa dimunculkan ilmu nahwu sorof ini, ikhwan? Apa tujuannya? Hah? Dalam rangka untuk mengembalikan, dalam rangka untuk mewujudkan supaya umat ini atau kaum muslimin atau manusia secara umum dalam berbahasa Arab benar. Seandainya Anda sudah benar dalam berbahasa Arab, tidak perlu belajar ilmu nahwu dan sorof. Ketika perkembangan kaum muslimin sudah mulai ada futuhat, pembukaan-pembukaan negeri, sehingga banyak orang yang ajam yang masuk Islam. Kemudian bahasa Arab sudah mulai berubah-berubah, ada orang yang rusak ucapannya, cara mengucapkannya. Maka para ulama, para pakar, kemudian bagaimana ketika melihat kasus-kasus ternyata banyak orang mereka keliru dalam bahasa Arab dan bisa memiliki makna yang fatal. Sampai ketika ada orang Badui mendengarkan orang mengucapkan Al-Quran dan salah harokat, harusnya yaitu dhammah marfu dibaca nasab fathah yang maknanya bisa sangat fatal, jerit orang Badui ini. Ini kesalahan, dan kemudian mulai diluruskan dengan mengadakan kaidah-kaidah, kawaid-kawaid bagaimana berbahasa Arab yang benar. Demikian pula ikhwan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan qulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menang, kalian akan sukses, anda akan bahagia. Manusia langsung faham. Sehingga Abu Jahal reaksi, Abu Lahab reaksi, gembong-gembong Quraisy reaksi keras, langsung memberikan jawaban dan langsung melakukan penentangan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tahu kalimat ini kalau diucapkan akan maknanya apa dan konsekuensinya bagaimana. Itu tahu. Sehingga mereka kemudian mereaksi keras dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Sekarang ini ikhwan, berapa banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan minal muslimin, akan tapi tidak faham dengan makna kalimat la ilaha illallah. Tidak faham dengan makna kalimat la ilaha illallah. Sekarang buktinya, ada enggak di antara kaum muslimin yang dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian pada saat-saat tertentu dia memberikan sajen kepada Nyaro Kidul atau pendugu Gunung Merapi atau kepada demit-demit yang dianggap menunggu tempat-tempat keramat? Ada enggak ikhwan? Banyak. Banyak. Ini menunjukkan ucapan dia enggak nyambung dengan perbuatannya. Dan ini menunjukkan ketidakfahaman tentang kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini akan memusuhi kepada orang yang betul-betul mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah para ulama perlu menerangkan hakikat kalimat ini sehingga benar-benar orang yang mengucapkan itu faham apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut, dan kemudian dia akan mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah yang keutamaannya sangat agung, sangat besar. Syarat yang tujuh syarat yang dikumpulkan para ulama ini adalah hasil tatabbu', hasil mutala'ah dari semua dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikeluarkan atau disebutkan tentang syarat apabila kalimat la ilaha illallah ingin betul-betul bermanfaat, maka syaratnya ini. Dan semuanya itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Kemudian ikhwan, yang perlu kita sedikit juga tahu, bukan berarti orang harus hafal tentang tujuh perkara tadi. Oh, kamu gak hafal gak masuk surga. Enggak. Tapi yang penting tujuh perkara ini harus terwujud dalam hatinya atau dalam diri orang mengucapkan itu. Boleh jadi mungkin gak hafal, tapi dia mewujudkan dalam dirinya tentang poin-poin yang tujuh. Kalau dia mengucapkan kalimat ini itu, dia tahu maknanya ini, dia punya amalan begini, sikapnya begini, nanti yang kita pelajari. Yang pertama, al-ilmu, yaitu berilmu, dan telah kita lalui. Orang yang mengucapkan kalimat ini, apabila betul-betul dia ingin mendapatkan manfaatnya, dia tentu harus tahu tentang makna kalimat ini apa. Dan telah kita terangkan, yang harus difahami tentang kalimat ini, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Sekarang pertanyaannya saya ulang lagi, kenapa kalimat la ilaha illallah dia adalah kalimat tauhid? Mana antum nih? Ya, karena kalimat ini memiliki makna ini dulu, memiliki makna, ya ini satu-satunya tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan menjadikan suatu itu tunggal. Dan pada kalimat ini memiliki makna tauhid, yaitu menunggalkan sesuatu, yaitu menjadikan Allah satu-satunya ilah yang hak. Kemudian baru tahapan berikutnya, kenapa kalimat la ilaha illallah yakni bermakna kalimat tauhid, kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena menghimpun di dalamnya yaitu an-nafyu wal isbat, penafian, penolakan dan penetapan. Apa yang ditenafikan, ditolak? Semua jenis sesembahan. Kemudian apa yang ditetapkan? Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang hak, sehingga semua yang disembah selain Allah adalah batil. Seandainya ada yang disembah selain Allah, maka sesembahan itu adalah batil. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian karena Allah adalah sembahan yang hak, dan semua selain Allah, sesembahan selain Allah adalah kebatilan. Karena selain Allah tidak memiliki syarat-syarat untuk disembah. Allah jelentrehkan sepanjang Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Para ulama menjelaskan Quran dari awal sampai akhir adalah penjabaran tauhid. Di antaranya Allah jelaskan bukti-bukti bahwasanya Allah sesembahan yang hak, dan bukti-bukti bahwasanya seandainya ada yang disembah selain Allah adalah batil, Allah semuanya jelentrehkan. Satu di antaranya adalah soal ciptaan. Setelah Allah ceritakan tentang yang menciptakan langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung, yang menurunkan air hujan, kemudian di antaranya Allah katakan, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min dunihi. Ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Mana ciptaan sesembahan selain Allah? Mana yang tidak mencipta tidak berhak disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara penjelasan Allah, di antara sekian banyak penjelasan Allah yang lainnya. Sehingga Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini harus diyakini, ini harus menjadi ilmu dalam kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fillah, kalimat ini sebagian telah diterangkan dan kita sampaikan berulang-ulang, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak mendapatkan persembahan tunggal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak satu-satunya mendapatkan sembahan manusia, persembahan manusia. Sehingga di situ ada dua yang harus digabung, keyakinan dia tentang Allah dan amalan hamba berkaitan dengan penghambaan kepada Allah. Menyatu ini harus terwujud. Kalau hanya baru keyakinan ikhwan, saya yakin Allah itu begini, Allah itu begini, Allah begini. Kalau hanya baru sampai di sini, baru keyakinan dia tentang Allah. Ini belum terwujud tauhidnya. Kapan terwujud tauhid? Setelah dia meyakini Allah begini, dia menjadikan seluruh amal ibadahnya itu total untuk Allah SWT. Tidak ada satupun yang dia persembahkan untuk makhluk. Baru ini namanya ahli tauhid. Dan ini yang salah di dalam penanaman, dalam pemahaman kaum muslimin. La ilaha illallah itu diterangkan sebatas keyakinan-keyakinan tentang Allah dan tidak menyentuh amalan dia. Sehingga kalau di TK dulu kita diajari la ilaha illallah itu artinya boten wonten pangeran kejawi namung Allah. Apa artinya di situ? Pangeran, tidak ada pangeran, tidak ada, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat ini membawa atau dibawa kepada makna hanya sekedar keyakinan-keyakinan tentang Allah. Sehingga kalau sudah berkeyakinan Allah itu satu, tidak dua, yang menciptakan itu hanya satu, tidak dua, maka dia telah menjadi ahli tauhid. Entah amalannya bagaimanapun tidak urus. Ini yang salah. Sehingga berketuhanan yang masa itu hanya keyakinan kalau Allah itu satu. Dan telah kita jelaskan insya Allah berkali-kali. Kalau hanya berkeyakinan seperti itu sama dengan musyrikin Quraisy. Yang dituntut dari ahli tauhid adalah amalan dia. Mempersembahkan semua jenis amal ibadah hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi titik tonggak ikhwan permusuhan antara rasul, para rasul dengan semua gembong kekafiran di sini. Dan ini pula ikhwan yang ingin dikeruak, ingin dihilangkan dari umat Islam, akidah tauhid. Kalau Anda hancur akidah tauhidnya, sama dengan sate kehilangan dagingnya. Tinggal apanya, Kwan? Tinggal sunduk, brambang, kecap. Hakikat sate itu di dagingnya itu. Hakikat Islam itu di akidah tauhidnya ini. Ini yang membedakan Anda dengan semua agama dan semua keyakinan yang ada. Hilang ini, oh berarti hilang identitas Islam Anda. Sekarang contohnya, buktinya. Umat Islam berdoa kepada Allah. Ada enggak orang kafir yang berdoa kepada Tuhan, ikhwan? Hah? Non-muslim gitu. Non-muslim yang berdoa kepada Tuhan, ada enggak? Banyak. Umat Islam diajarkan akhlakul karimah. Jangan korupsi, sopan santun dengan tetangga, dengan kawan. Ada enggak non-muslim yang dia juga diajarkan seperti itu? Ada. Tapi ikhwan, Anda tidak akan menemukan ajaran tauhid di seluruh agama dan keyakinan manapun. Ini hanya ada di dalam Islam. Karena ini ciri khas. Dan ini yang merupakan titik tonggak permusuhan antara para rasul dan semua para gembong-gembong kafir. Baik itu musyrik atau Yahudi atau Nasrani atau juga yang lainnya. Itu tonggaknya di sini. Para nabi dan para rasul di musim bukan karena ingin merebut jabatan kekuasaan, karena dia mengancam hartanya, karena dia mengancam ini ketokohannya, enggak. Ibaratnya para nabi seandainya mendakwai mereka kekuasaan PN saya enggak akan ngambil, harta kamu tetap milik kamu, saya tidak akan merampas. Tapi yang dituntut kembalikan haknya Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika raja dari orang kafir itu masuk Islam, dia tetap raja. Dia tetap raja. dan dia tetap biar membawai rakyatnya, silakan. Tidak langsung dilengser, digeser. Karena targetnya adalah menjadikan orang ini ahli tauhid, bukan untuk merebut kekuasaan dan bukan untuk mengambil harta-harta mereka. Dan ini yang dari awal sampai akhir syariat ditegakkan untuk menegakkan tauhid. Sampai syariat yang paling agung, dzirwanu sanamil Islam, apa ya kawan? Jihad, yang merupakan punuknya Islam. Jihad, tidak akan diangkat senjata untuk berperang dan menumpahkan darah kecuali untuk kalimat tauhid ini. Bukan untuk mengambil rempah-rempah, bukan untuk dia ini mengambil kerajaannya, mendapatkan wanitanya, bukan. Akan tapi karena hak Allah yang paling agung, ini hak tauhid. Dan orang kafir, mereka yang membuat paling tidak ridha keimanan tauhid yang ada di hati orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Apa artinya ayat ini, ikhwan? Betul. Nah, apa artinya? Ustaz Rizki, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Apa artinya? Intiqam. Ya, tidaklah mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan kecuali semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bercerita tentang siapa, ikhwan? Ashabul Ukhdud. Bagaimana mereka membakar kaum muslimin, membakar kaum mukminin gara-gara mereka beriman. Mereka akan selamat kalau mereka kembali kepada agama kekafiran. Sekarang tukang sihir Fir'aun, ketika masih menjadi pendukung Fir'aun dan bahkan siap mengalahkan Musa, dijanjikan hadiah dan bahkan dijanjikan kedekatan dengan Fir'aun. Akan tapi ketika justru tukang sihirnya Fir'aun kemudian beriman kepada Musa, ancaman Fir'aun, la'uqatti'anna, benar-benar akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan cara bersilang. Wa usallibanna, dan akan aku salib kalian. Dilakukannya Fir'aun gara-gara mereka beriman kepada Allah, ini tauhid yang nancap di sini. Ikhwani fillah, hakikat Islam di sini. Sehingga setiap muslim harus tahu tentang kalimat la ilaha illallah dan harus difahamkan dengan benar. Maka kata para salaf ulama kita, tidak ada nikmat yang lebih besar dari difahamkannya seorang muslim tentang kalimat la ilaha illallah. Difahamkannya kita tentang kalimat ini nikmatul uzma, nikmatul kubra, nikmat yang sangat besar. Karena ini menentukan segala amalan kita yang kita bangun di atas kalimat tersebut. Anda salat, anda puasa, anda zakat, anda haji, anda taat, anda berbuat baik, tapi anda musyrik, hancur semua gunung kebaikan anda karena syirik yang anda lakukan. Ini dulu ikhwan, termasuk waktu isya, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah, dan minta maaf seandainya diulang lagi. Karena saya tanya antum juga enggak jalan-jalan. Insyaallah kita tetap berjalan pelan-pelan, akan tapi insyaallah kita tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?